Kangra Balung Rini Cipus Kelolan Nada. Ayo Kang Ucang Mene sing duwe hajat yang punya gawe kaki Ibu Waida. Sarang nok pengantin apengantin Mas Manto nok Dewi Manto Ngeli sing bayari Ibu Waida. Ayo Bu masih bareng Lelan Nada. Mas Sahuri, Nagonok Titi Mas Yanto, ya Mas Bastori Bapak Tok Ibe Keding ya, Nagonok Sherly, Mas Saripin orang ketinggalan yuk, rata-rata. Saking kaya, lanang-lanangan, ganteng-ganteng, selewat-lewat. Bandawan Bung Wadon Mas Yon yang menambah pengantin baru ya Mas sing paling sesian yang nok Dewi ya ya dong. Ayo nok Mike Surasa